Babus sholat, bab menjelaskan tentang sholat. Ini bab pertama di kitab Fathul Mu'in ya. Hiya syar'an akwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Makna syar'i dari sholat adalah beberapa ucapan dan beberapa gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, seperti yang biasa kita lakukan ya. Wasumiyat bidzalik listimaliha ala sholati lughatan wa hiya du'a. Dan sebenarnya makna sholat, makna asli dari sholat adalah berdoa. Dan mengapa gerak ibadah ini dinamakan sholat? Karena memang di dalamnya terdapat sholat yang bermakna lughat, yaitu berdoa. Ini agak berbeda dari kitab yang lain ya. Biasanya di kitab yang lain, pertama yang dijelaskan adalah pengertian makna asli atau lughat, baru diteruskan dengan pengertian syar'i. Kalau di kitab ini dibalik ya. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailah. Salat yang fardu pada 24 jam sehari semalam berjumlah 5 waktu seperti yang kita tahu. Ma'lumatun minad-dini bid-darurah. Ma'lumatun minad-dini bid-darurah fayakfuru jahiduha. Dan hukum salat ini, salat merupakan ibadah yang hampir semua orang tahu. Jadi bila ada seseorang yang mengingkari kefarduan salat, maka hukumnya kafir. Jadi dalam ibadah fikih ada yang memang ibadah-ibadah yang hampir semua orang tahu dan ada juga yang hanya diketahui oleh sebagian orang. Nanti konsekuensi hukumnya adalah tentang orang yang mengingkari hukum itu. Jadi bila tergolong bab atau tergolong ibadah yang maklum minad-din bid-darurah, yang diketahui, yang hampir pasti diketahui semua orang, bila mengingkarinya hukumnya kafir. Walam tajtami hadil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan salat yang berjumlah 5 yang dilakukan dalam sehari-hari ini belum pernah difardukan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya 5 salat itu hanyalah berkumpul di Nabi Muhammad. Kefarduannya hanya berkumpul di Nabi Muhammad. Wa furidat lailatal isra'i ba'dan nubuwati bi asri sinin wa thalathati asyurin lailatal sab'in wa isrina min rajab. Ini mengenai kefarduan sholat fardu, kefarduan sholat 5 waktu ya. Jadi sholat 5 waktu difardukan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad di malam Isra', malam di mana Nabi diangkat Allah hingga mencapai Sidratul Muntaha. Dan kejadian itu berlangsung setelah pengangkatan sebagai nabi 10 tahun ya, 10 tahun 3 bulan setelah pengangkatan menjadi nabi. Jadi di awal mula Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, sholat 5 waktu ini belum difardukan. Dan kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di malam 27 bulan Rajab. Walam tajib subhu, subhu ya. Walam tajib subhu yaumi hadi yaumi tilkal lailah li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi itu banyak diceritakan, walaupun kejadiannya sangat luar biasa tetapi dilaksanakan dengan waktu yang singkat. Artinya sebelum matahari terbit Nabi sudah kembali ke tempat tidur beliau. Bila demikian, maka mestinya sholat pertama kali yang dilakukan Nabi adalah sholat subuh. Ya. Mestinya sholat pertama kali yang dilakukan Nabi adalah sholat subuh. Karena di saat sholat subuh masuk, setelah Isra Mi'raj, itu kefarduan sholat sudah ditetapkan. Akan tetapi yang dilakukan tidaklah sholat subuh ya. Jadi sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi itu bukanlah sholat subuh. Dan memang hukumnya tidak wajib ya. Hukumnya sholat subuh setelah Isra Mi'raj ini tidak wajib. Mengapa tidak wajib? Karena Nabi Muhammad belum diajari cara melakukan sholat. Jadi pastinya kalau hanya memfardukan sesuatu dan belum memberitahukan caranya, itu hukumnya tidak bisa menjadi wajib ya. Jadi sholat pertama yang dilakukan Nabi adalah sholat duhur, bukan sholat subuh. Mengapa demikian? Karena di waktu sholat subuh Nabi belum mengetahui tata cara melakukan sholat. Wa inna mata jibu ail maktubatu ay sholawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin akilin zakarin au ghairih tohirin. Ini membahas tentang siapa saja yang harus melakukan sholat fardu. Jadi sholat fardu lima waktu itu hanya wajib kepada setiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf adalah balig dan berakal, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Dan juga disyaratkan pula untuk kewajiban sholat ini adalah suci. Suci dalam arti tidak dalam masa haid ataupun nifas. Fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyin wa majnun wa mugman alaihi wa sakrona bila ta'adin li'adami taklifihim. Jadi orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat tadi, sifat-sifat yang diwajibkan melakukan sholat, maka mereka tidak wajib melakukan sholat. Jadi orang kafir yang asli, orang kafir asli dalam arti tidak murtad, dia tidak wajib melakukan sholat ya. Tidak wajib dalam arti di dalam hukum Islam dia meninggalkan sholat itu tidak mendapatkan eksekusi, tidak mendapatkan hukuman. Karena yang wajib dilakukan tidaklah sholat tetapi masuk Islam ya, masuk Islam. Kemudian anak kecil, orang gila, orang yang pingsan dan orang sakron atau orang mabuk, yang mabuknya itu tidak ada kesengajaan darinya, mereka juga tidak harus melakukan sholat lima waktu. Wala ala haidin wa nufasa'a li'adami sihatiha minhuma falakodo'a alaihi bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisukrin. Dan sholat juga tidak harus atau tidak wajib kepada wanita yang sedang masa haid atau masa nifas ya, karena memang sholat itu tidak sah dilakukan dari keduanya. Dan mereka berdua yaitu haid dan nufasa tidak harus mengkodok sholat yang ditinggalkan. Akan tetapi sholat wajib dilakukan oleh orang murtad ya, walaupun orang murtad ini statusnya kafir tetapi dia masih memiliki kewajiban sholat. Dan pastinya di saat murtad dia tidak mungkin sah melakukan sholat tanpa masuk Islam terlebih dahulu. Jadi ada dua orang yang mendapat kewajiban sholat karena hukuman kepada mereka, yaitu orang yang murtad dan orang yang sengaja mabuk ya, sengaja mabuk. Dalam arti dia sengaja mengkonsumsi sesuatu agar pikirannya hilang. Wa yuqtalu ayil muslimul mukallafu tahiru haddan bidarbi unukin in akhrajaha ayil maktubata amidan an waqti jam'in laha. Ini kalau di Fathul Qorib kemarin pembahasan ini masuk di bab akhir ya, masuk di bab had. Tapi di kitab ini dijelaskan justru di bab pertama. Ini membahas tentang seorang yang meninggalkan sholat, seorang yang beragama Islam dan mukallaf dan tentunya suci. Bila dia meninggalkan sholat, maka dia mendapatkan hukuman, mendapatkan had, yaitu hukuman mati ya, hukuman mati dengan cara memenggal kepalanya, memotong lehernya. Itu bila memang dia mengeluarkan sholat, artinya tidak melakukan sholat di dalam waktunya, dan pengeluaran sholat itu dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja. Lalu kapankah dia mendapatkan hukuman ini? Dia mendapatkan hukuman ini jika waktu sholat sudah keluar dari waktu jamak. Jadi dalam pembahasan jamak qasar itu ada dua sholat yang bisa dikumpulkan dalam satu waktu, yaitu duhur dan asar dan juga maghrib dan isya. Artinya seseorang yang meninggalkan sholat duhur, orang yang meninggalkan sholat duhur setelah masuk sholat asar, dia belum diperintahkan untuk bertobat, dalam arti belum mendapatkan had ini. Dia mendapatkan had bila sudah keluar waktu asar, karena waktu asar ini dalam kasus jamak qasar, dalam kasus bab jamak ya, waktu asar adalah waktu duhur. Jadi selama dua sholat memiliki waktu jamak, maka keluar waktunya sholat yang pertama ini belum bisa untuk menerapkan hukuman kepadanya. Begitu juga sholat maghrib dan isya ya. Jadi tidak melakukan sholat maghrib masuk ke sholat isya ini belum mendapatkan had, tapi setelah keluar waktu sholat isya baru dia mendapatkan had. In kana kasalan ma'tiqad di wujubiha. Dan tentunya hukuman ini berlaku bagi orang-orang yang masih meyakini kewajiban sholat. Jadi dia masih yakin bahwa sholat itu hukumnya wajib, tetapi dia meninggalkannya karena dia malas melakukan. Ilam yatub ba'dal istitabah. Hukuman ini diterapkan kepadanya bila memang dia tidak mau bertobat setelah diperintahkan untuk bertobat. Jadi setelah dia mengeluarkan waktu sholat dari waktu jamak, dia tidak langsung dieksekusi, tidak langsung dihukum, tetapi diperintahkan dulu untuk mengqadha. Itu namanya istitabah ya, diperintahkan untuk bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, maka baru dia dieksekusi oleh pemerintah setempat. Wa ala nadbil istitabah la yatmanu man qatalahu qabla taubah. Lakin nahu ya'samu. Hukum istitabah atau hukum memerintahkannya untuk bertaubat, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang sunnah, istitabah, andai kata ada seseorang yang membunuh orang itu, maka dia tidak harus membayar ganti rugi, tidak harus doman ya. Jadi perbedaan ulama antara apakah istitabah ini wajib atau tidak, ini berdampak kepada hukum yang lain, yaitu hukum seseorang yang membunuh orang yang tidak melakukan sholat. Jadi saya ulangi, bila mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa istitabah sunnah, maka seseorang yang membunuhnya dia tidak harus membayar dhoman atau membayar ganti rugi sebelum dia bertaubat ya, sebelum dia bertaubat. Akan tetapi dia berdosa. Jadi terkadang antara dosa dan hukuman dunia itu tidak ada keterkaitan ya. Dalam arti bisa saja hukuman dunia tidak didapatkan tetapi tetap mendapatkan dosa. Wa yuqtalu kufran in taraka hajahidan wujubaha fala yughsalu wa la yusalla alaihi. Dan bila seseorang meninggalkan sholat, dia mengingkari kewajibannya, jadi meninggalkan sholat bukan karena malas, tapi karena memang dia meyakini bahwa sholat tidak wajib, maka hukumnya, hukum orang yang meyakini sholat tidak wajib ini, dia menjadi kafir. Dan apabila dia sudah termasuk orang kafir, maka hukuman yang diberikan kepadanya adalah hukuman kekafiran, bukan hukuman meninggalkan sholat. Jadi setelah orang yang tidak meyakini sholat tadi dieksekusi mati, setelah dia mati, maka jenazah itu tidak diberlakukan sebagaimana yang dilakukan kepada jenazah orang Islam. Dalam arti dia tidak dimandikan dan juga tidak disolati, karena memang dia sudah keluar dari agama Islam dengan meyakini hukum sholat lima waktu tidak wajib. Wallahu a'lamu bishawab.